kadang kenyataan ora kaya sing diimpenge. Aku kudu kuat, aku kudu sehat, ora usah alemat, ora usah so manja. Kabeh menungso wis mesti ngalami rikala ngoyak impene lan ngoyak tresnane. Tipe tangis susah sedih kabeh wis biasa, rejeki jodoh mati ono jatahe dhewe-dhewe. Kecewa bila cintanya berakhir duka. Apa hendak dikata, padiku tanam tumbuh ilalang. Ku telah patah dan menjadi duka, korban dari keangkuhan cinta. Ingin ku raih bulan, apalah daya tangan tak sampai. Putra bangsawan di tanah Malaka, aku hanya wanita biasa. Mana mungkin cinta kita akan bersatu bila ayah ibumu tak restu. Cintaku terpisah. membakar jiwa yang merana. Kata manismu membawaku yakin kepadamu hingga membuatku terlena rindu padamu. Ibarat saat sungai yang kering tiada air, menanti hujan turun dari langit. Kerinduanku pada dirimu tak pernah berhenti, walau berjuta keadaan mengganggu. Aku cinta kepadamu tak terbatas. kelawo tingkalan polamu iso diwajah siloro telu aku niteni polamu papat limo enam saya suwe dadi bosen saben ditakoni kok bola bali ngapusi wis ceto nyalahi kok ora gelem ngakoni rasa tresno iki ora kanggo dolanan wong wis cukup tenan sing korban berasa wingi kowe lunga karo sapa wingi kowe dolan kene sapa apa mbok kira aku ora ngerti jan aku sengaja eto-eto ora ngerti bisa di WhatsApp gak dibalas apa itu maumu

wajar bila ku bersedih malam ini. Hatiku sepi tanpa kekasih. Cinta. tapi kini aku bahagia denganmu, bahagia denganmu sayang. Thank you.